membiarkan hal-hal yang seperti itu menguasai diri kita enggak? Itu berhala kita. Hobi mungkin. Terus uang mungkin. Keluarga. Berapa banyak dari kita? Kita enggak bisa melayani Tuhan, kita enggak bisa aktif pelayanan karena ya saya enggak boleh terlalu aktif-aktif C sama mama saya. Saya enggak boleh pulang malam C karena enggak boleh sama papa saya. Saya enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh ini, enggak boleh itu. Banyak kalau di tempat saya itu ada yang seperti itu. Pulang malam enggak boleh. Jadi ketika saya harus mengantarkan anak sel saya jemput pulang, saya harus setor muka ke mamahnya dulu. Ai, iya sudah pulang anaknya Ai. Seperti itu, saya seperti itu, ngantar-ngantar anak sel saya kalau pulang-pulang Domus Gloriae di Surabaya itu. Jadi saya harus sampai ketemu mamahnya, kalau enggak gitu enggak diizinkan keluar anaknya gitu kan. Nah, berapa banyak kita tuh menjadikan keluarga, orang tua, hobi kita itu sebagai berhala kita. Itu yang menjadi, yang mendatangkan murka Allah. Uang mungkin, waduh, lembur diterjang. Wes pokoknya mumpung masih muda, aku masih muda, aku akan bekerja. Apa itu pelayanan? Kalau tadi si siapa yang sharing yang kedua tadi nih, Dina ya, sharing bingung pekerjaan, kuliah sama pelayanan. Yang ditinggalkan akhirnya pekerjaannya supaya dia bisa kuliah sama pelayanan. Berapa banyak dari kita itu kita lebih penting ke? Ya yang penting saya bekerja, yang penting wah pelayanan tuh terakhir aja. Kalau saya ada waktu, nah itu yang mulai disalahartikan. Akhirnya, ya cari-cari alasan. Kalau di Surabaya, yang mungkin sudah pernah sel ikut sel-sel gabungan dulu kalau di Surabaya itu, kalau yang namanya sel gabungan di rumah Om Han itu selalu saja banyak alasan. Tiba-tiba ngelembur saudara, tiba-tiba aduh saya enggak bisa ya, tiba-tiba sakit, tiba-tiba ngelembur, kayak seperti itu. Pekerjaan lagi yang disalahkan. Nah itu hati-hati. Jadi terus, apakah penyembahan berhala itu? Di sini dikatakan penyembahan berhala itu mengaku setia pada Allah, tapi di saat yang sama kita juga setia pada yang lainnya. Contoh, tradisi. Ya ini berapa banyak juga tradisi. Kita masih... Kemarin beberapa waktu yang lalu kan cingbing ya, cingbing. Jadi kalau di kemarin tuh barengan sama, saya barusan ngadain fellowship, saya juga barusan ngadain fellowship waktu Minggu Palem, itu beberapa anak sel saya tuh alasannya gak bisa ikut karena cingbing, keluar kota sama orang tuanya gitu kan, oke lah gak masalah. Tapi ketika sesuatu tuh boleh diusahakan terlebih dahulu, saya yakin bisa gitu kan. Jadi jangan sampai yang namanya tradisi itu, tradisi yang dibuat oleh manusia itu membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Dan ya seolah-olah aku enggak boleh, mama aku nanti dimarahi, aku enggak gini. Loh belum usaha kok, belum ngomong, tapi sudah aku enggak boleh, ya terjadilah menurut imanmu gitu kan. Seperti itu, jadi hati-hati juga dengan tradisi. Terus juga penyembahan berhala itu bisa juga contohnya seperti ini. Mengandalkan orang lain, mengandalkan manusia. Sudah tidak mengandalkan Tuhan. Berapa banyak dari kita itu kita juga mengandalkan diri sendiri. Mengandalkan orang lain. Tidak mengandalkan Tuhan lagi. Dalam hal cari pekerjaan. Sudah tidak mengandalkan Tuhan. Pokoknya gajinya gede, entah aku harus ngelembur pulang sampai jam 7, jam 8, enggak apa-apa. Lama-lama jadi ada apa-apa, gitu kan. Jangan sampai seperti itu. Nah. Terus, gampang enggak sih untuk mematikan kelima hal ini? Enggak ya, rasanya setiap tahun kok sama aja seperti itu ya. Sama seperti itu, jadi enggak gampang saudara. Jadi enggak gampang untuk mematikan ini. Kalau kita lihat, ya ini contohnya dari lima hal ini tuh apa sih? Di ayat yang selanjutnya, di ayat yang ke-8, contoh dari kelima hal di atas, dikatakan di situ, buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Itu semua harus ditanggalkan. Kata Yesus di sini, itu harus semua harus ditanggalkan, kenakanlah manusia baru. Ya, enggak gampang. Yang sudah kebiasaannya marah, yang sudah kebiasaannya geram, yang sudah kebiasaannya ngomong kasar, ngomong kotor, enggak mudah, saudara. Berapa banyak di sini juga, kalau ngomong itu bentak-bentak, meninggi, ngomong kotor, kata-katanya tidak memberkati. Nah, marah, nah kita ini masih tersinggungan enggak sih? Simpel loh kelihatannya, contohnya ini, marah. Kalau tidak dijemput, marah. Kalau disindir sedikit, disel, marah. Tidak dipakai pelayanan, marah. Kita masih seperti itu enggak? Nah, ada kejahatan, ada fitnah, ada saling mendustai. Itu keluar gitu loh dari mulut kita. Dan itu yang Tuhan enggak kepingin kita lakukan. Kalau kita mau jadi manusia baru, ya tuh tinggal semuanya itu. Dan kalau kita lihat di ayat selanjutnya, yang ke-10. Dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus. Jadi di sini dikatakan, usaha kita untuk jadi manusia yang baru itu apa? Terus-menerus. Enggak berhenti kalau kita sudah gabung di dalam komunitas ini, kita berhenti. Jadi kalau ditanyain, kamu sampai kapan mau ikut JSM? Kamu sampai kapan mau ikut Tuhan? Ya kalau saya sudah dapat pacar, kalau saya sudah dapat pekerjaan, saya akan berhenti ikut. Loh, enggak seperti itu. Enggak seperti itu. Jadi perjuangan kita tuh terus menerus untuk enggak jadi gampang marah, untuk enggak jadi gampang tersinggungan itu terus menerus. Dan belajarnya di mana? Di dalam sel. Belajarnya di dalam komunitas. Ketemu dengan berbagai macam orang. Teman-teman satu sel yang, ya ada yang perkataannya enggak karuan, atau mungkin ada yang suka marah, ada yang manja. Di tempat saya itu variatif sekali, saudara. Saya mau sharing juga. Saya pernah bilang di tempat ini, ketika saya naik jadi korkel, tahun berapa itu saya lupa, ketika saya naik jadi korkel, itu saya dikasih, istilahnya saya megang anak-anak itu 26. Saya megang anak-anak itu, kelompok saya kalau di Surabaya itu HSMJ, kelompok J. Saya itu pegang 26 orang waktu itu, dan puji nama Tuhan, sampai hari ini, anak-anak saya itu jadi 60. Kelompok J saya itu jadi 60 orang. Tapi, dari 60 ini, luar biasa. Latar belakangnya macam-macam. Dari yang bekerja sampai yang masih SMA kelas 2 ada di tempat saya. Dari yang kalau marah nyolot sampai yang manja, cici ya apa ini cici, itu ada gitu kan. Jadi itu dalam satu sel yang seperti itu. Jadi kalau sudah mulai manjanya keluar, cici ini gimana cici gitu. Yang satunya yang mulai yang suka marah, dia akan, apa sih kamu itu? Jadi mulai. Jadi ketika saya datang ke salah satu sel saya yang isinya seperti itu, saya sudah mulai, kok gini ya, gitu kan. Saya sudah mulai, kok gini ya, gitu kan. Saya, ya itu, anak-anak sel saya itu dalam, ada yang satu sel itu isinya seperti itu. Jadi yang lama itu sudah mulai ngomongnya itu sudah tidak sabar, masih marah. Yang satunya yang baru, masih kecil SMA, masih SMA, jadi kalau manja-manjanya masih, loh C, aku enggak mau C, kayak gini C, loh jemput C, apa ya. Saya jadi, ya. Jadi saya agak gimana gitu kan. Tapi di sini saya belajar. Belajar apa? Saya belajar enggak marah. Saya belajar enggak marah. Mungkin kita, ya, kalau sudah ini ditempatkan di tempat-tempat seperti itu, jujur ya, saya juga pernah merasa seperti itu ya. Kalau orang sudah capek di kantor, pulang harus ngesel, terus kadang kalau kita lagi enggak pas tengah gitu ya, itu ketemu dengan teman-teman yang mungkin salah ngomong sedikit, itu kita sudah mulai wus gitu. Pernah enggak ngalami seperti itu? Pernah kan? Itu gunanya sel. Pelajaran perjuangan seumur hidup. Di mana? Ya di sel. Makanya kalau kepengen jadi manusia yang baru, rajin-rajinlah datang sel, karena kita akan diproses di situ. Diproses sama orang-orang yang enggak sepaham dengan kita. Oke, berikutnya. Nah, di ayat yang ke-12 dikatakan seperti ini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Oke, jadi yang di awal dikatakan ini tidak hanya berhenti melakukan hal-hal yang di atas, tapi kita mengenakan manusia yang baru. Intinya apa? Kita ini dipilih sama Tuhan. Kalau kita semuanya ini masuk dalam sel-sel-sel-selnya JSM itu kita semua dipilih. Kita dipilih, dibebaskan dan dikuduskan dan dikasih Tuhan. Untuk apa? Ya untuk kita tuh bisa menjadi manusia yang baru. Kita dipilih sama Tuhan. Aku mau memilih kamu, Ignas. Aku mau menguduskan kamu. Dan aku mau kamu jadi manusia yang baru. Nah, terus apa? Kalau kita sudah dipilih sama Tuhan, kalau kita sudah dikuduskan, dikasih sama Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita kenakan sebagai manusia yang baru? Di ayat yang tadi, ayat yang ke-12, apa yang harus kita kenakan sebagai manusia baru? Yang pertama dikatakan di situ, belas kasihan. Adakah empati pada teman selku atau cuma simpati? Hey, aduh kamu saknoe, kasihan ya kamu ya. Kok habis, mungkin habis kehilangan uang atau gimana. Kasihan ya kamu ya. Cuman gitu aja. Berhenti pada kasihan gitu kan. Tapi kita enggak melakukan apa-apa. Lah. Di sini Tuhan mengajarkan kita untuk ada belas kasihan, ada empati pada teman sel, bukan sekedar simpati. Kita itu ikut merasakan, aduh temanku mungkin barusan diputus pacar atau gimana, atau kita cuma datang mentertawakan atau ya apa gitu kan, kamu sih, kamu gini, malah menyalahkan. Bukan seperti itu saudara, ada belas kasihan di sini. Sudah enggak kita memberikan waktu kita, yang korsel-korsel ini loh, yang korkel, pastoral care, sudah enggak kita ini peduli sama anak sel, yang dalam tanda kutip mereka memang butuh perhatian kita ekstra. Tadi sebelum saya berangkat ke sini, waktu saya masih nunggu di Juanda, di airport itu, pagi-pagi sekali itu ada yang BBM saya. Kalau saya baca BBM-nya itu lucu gitu kan. Cuman sharing masalah yang menurut saya itu menggelikan. Dia cuman bilang gini sama saya, C, untuk menaklukkan hati wanita itu susah sekali ya. Ya ampun, pagi-pagi sudah ada yang sharing kayak gitu kan. Pagi-pagi itu sudah ada yang sharing kayak gitu, tapi di situ ketika saya, ini ditanggapi enggak ya, ini anak kok pagi-pagi sudah ngomong kayak gini gitu kan. Ini saya kan baca-baca tadi waktu saya sempatkan untuk baca-baca firman sekarang ini, saya bingung, ini kok anak ini tiba-tiba bahas tentang ini gitu kan. Terus akhirnya ya saya tanya, kenapa kamu gitu kan. Ya akhirnya dia cerita sepanjang lebar cerita gitu kan. Seperti itu, sudah enggak kita ini punya waktu untuk anak-anak sel kita? Ataukah kita sibuk bekerja, sudah enggak mau dengar lagi sharing-sharingnya anak-anak sel? Teman-teman sel kita sudah kita enggak mau dengar lagi? Sebentar ya, saya masih ini, mau ngejar omset saya, saya masih mau rapat, sudah enggak ada waktu lagi untuk anak sel saya. Suatu ketika, biasanya kalau seperti itu tuh kita akan kehilangan momen, kita akan kehilangan event yang tepat ketika anak sel saya kita tuh mau ngomong, terus kita ngomong, nanti ya. Terus begitu kita sudah nganggur, kita barusan tanya, kenapa kemarin itu sudah expired, sudah ya. Jadi sudah telat kalau mau tanya gitu kan. Paling enggak kita tanya, kita ngomong, kenapa kamu? kalau kita tidak mau berpanjang lebar, kita bisa ngasih alasan, oh nanti dulu ya, saya masih meeting, atau nanti dulu ya. Paling tidak ada tanggapan. Jangan kalau BBM itu cuma dibaca saja, di-read saja gitu loh. Jangan seperti itu, saudara. Jadi ada belas kasihan, ada sesuatu yang harus kita lakukan. Benar-benar kita berikan waktu kita, telinga kita untuk mendengarkan, ada tindakan. Tuhan mau kita ada belas kasihan. Berikutnya yang kedua ada kemurahan. Sudah enggak aku ini bermurah hati pada orang lain yang membutuhkan? Mungkin ya contohnya mengumpulkan uang untuk anak sel yang lagi memang butuh uang dan sebagainya. Beberapa waktu yang lalu di tempat saya itu juga ada anak sel saya yang mamanya habis operasi dan masih belum bisa keluar rumah sakit dan itu butuh biaya yang besar. Masih ada enggak sih kita ini kemurahan, ada belas kasihan untuk kita tuh, ayo sama-sama kita kolekte kedua, kita ngumpulin untuk bantu teman kita ini. Belajar di sini untuk kemurahan. Mungkin kadang kita tuh bisa menyumbang untuk yang menderita, tapi kita tidak bisa memberikan untuk Tuhan. Kita bisa, waduh, sumbangan gereja kita, sumbangan ke panti asuhan kita ngasih, ini ngasih, ini ngasih, ini kasih, tapi ketika kita mau memberikan ke gereja untuk perpuluhan, kita mikir, waduh Tuhan, gaji saya 2 juta, kalau 1/10-nya kan 200 ribu, 200 ribu itu masih bisa dibuat belanja Tuhan. Kita mulai tawar-tawaran sama Tuhan. Jadi di sini, sudahkah aku ini bermurah hati pada orang lain yang membutuhkan? Tidak hanya itu, tapi kita juga boleh memberikan untuk Tuhan. Jangan eman-eman juga soal uang. Saya mau sedikit sharing juga tentang kemurahan ini. Saya pernah, kalau dulu saya masih kuliah itu, saya kan tidak ada penghasilan. Otomatis kalau kuliah itu kan bergantung sepenuhnya pada orang tua gitu. Ketika itu kalau di HSM ada YSF, Youth Spiritual Fellowship itu, saya masih kuliah, saya mau ikut YSF. Tapi waktu itu, karena saya masih kuliah dan tidak punya uang, saya bingung, Tuhan saya pengen ikut, tapi saya tidak ada uang. Gitu kan. Saya pengen ikut tapi tidak ada uang. Nah, waktu itu, saya cuma ngomong gitu sama Tuhan. Dan akhirnya ada salah satu teman sel saya, waktu itu, waktu saya masih jadi anak sel itu, ada salah satu teman sel saya itu menyubsidi saya untuk supaya saya itu bisa berangkat YSF itu gitu loh. Jadi ya waktu itu korsel saya enggak bilang uang itu dari siapa, cuman bilang seperti ini loh ada yang subsidi kamu untuk kamu bisa berangkat gitu kan. Waktu itu saya cuman, waduh, saya tahu ini Tuhan rasanya orangnya siapa gitu kan. Dan waktu itu saya ngomong dalam hati seperti ini, Tuhan kalau nanti saya sudah bekerja, kalau saya sudah punya penghasilan, saya juga akan melakukan hal yang sama. Dan puji nama Tuhan, ketika saya boleh ngomong seperti itu diuji sama Tuhan sekarang. Kalau kemarin saya mau ngadain fellowship itu, banyak anak sel saya tuh ngomong kayak gini, Ce, saya enggak ada uang, kayak gitu. Ce, ini transportnya kurang uangnya. Ce, ini seperti ini, seperti ini. Dan saya langsung ingat sama janji saya sama Tuhan waktu itu gitu loh. Tuhan, dulu saya pernah dibantu orang supaya saya bisa ikut. Ya ini saatnya saya juga membantu orang lain supaya mereka bisa ikut gitu kan. Dan saya bersyukur ketika saya boleh memberikan itu, ya sudah, ini memang untuk membantu gitu ya. Anak-anaknya itu enggak tahu saya kasih ke korselnya, ini untuk ini gitu kan. Dan di sini saya ketika saya boleh melakukan itu, saya langsung ingat kejadian beberapa tahun yang lalu itu dan saya langsung, iya Tuhan, saya sudah terlebih dahulu kamu berkati. Dan ini sekarang saatnya itu ketika saya sudah diberkati, saya juga memberikannya untuk orang lain. Di dalam komunitas lah, di dalam sel lah kita belajar. Berikutnya, di situ dikatakan ada kerendahan hati. Ada kerendahan hati. Sebagai pelayan Tuhan, apakah aku sudah rendah hati di dalam mempergunakan talentaku? Kita bisa tanya ke diri kita masing-masing, Sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita ini sudah rendah hati tidak mempergunakan talenta kita. Wah, aku jago menyanyi, aku jago membawa umat ini jadi sedekat sama Tuhan. Aku ini jago pewarta, aku ini jago main alat musik dan sebagainya. Apakah kita jadi seperti itu? Terus nanti kalau diundang mewartakan kemana, ke tempat yang agak kecil sedikit, atau nanti kalau jadi WL atau mewartakan firman di depan umat yang isinya cuma 10-15 orang, akhirnya enggak deh gitu kan. Atau agak jauh itu sudah mulai enggak deh gitu kan. Kita sudah mulai enggak rendah hati lagi. Nah, terus apakah kita masih sombong rohani? Ya, ini juga dialami di tempat saya juga. Berapa banyak dari kita sudah merasa mengerti firman. Jadi sudah enggak perlu lagi saya datang ke PD. Saya enggak perlu lagi datang pergi sel. Toh saya sudah tahu firman. Contoh kasus seperti ini. Saya terakhir kemarin waktu fellowship. Saya banyak kasih contoh soal fellowship, soalnya masih baru, masih fresh. Ada anak sel saya itu jujur bilang sama saya seperti ini, "Ceh, aku enggak mau ikut fellowship." Kenapa? Ya, aku merasa enggak dapat apa-apa waktu fellowship. Paling ya isinya cuma itu-itu aja. Ngomong seperti itu, saudara. Jujur depan saya bilang seperti itu. Dan saya enggak worth it mengeluarkan uang untuk ikut seperti itu. Nah, tadi ini si Gary kebetulan juga sharing soal fellowship. Berapa banyak dari kita mulai sombong rohani. Tidak perlu firman, toh saya sudah kenal, saya sudah ngerti firman itu, berapa kali saya sudah dengar. Sombong rohani, hati-hati saudara. Merasa tidak butuh firman. Haha, Romo itu lagi ngantuk, bikin ngantuk Romo itu. Saya tidak dapat apa-apa. Sel saya tidak dapat apa-apa, korsel saya tidak bisa khotbah, tidak bisa jadi fasilitator yang baik. Merasa, wih, rohaniku paling bagus. Sudah tahu aku tuh, pasti arahnya ke sini toh, sudah tahu aku. Hati-hati saudara, sombong rohani dikatakan di sini. Merasa sudah ngerti firman, enggak perlu datang PDB, enggak perlu datang sel, enggak perlu datang Domus Vidae. Gak mau fellowship. Ayo kita mau sama-sama di sini belajar kerendahan hati. Nah, wujudnya kerendahan hati bisa dilihat juga dari ketaatan kita. Kalau kita bisa taat, datang PDB, datang sel, itu loh wujudnya kerendahan hati. Saya tahu kita semua punya kesibukan masing-masing. Mungkin kalau pekerja, oh, saya masih harus bikin laporan, saya masih harus ini. Keluarga mungkin, waduh, mama saya di rumah sendirian, saya harus merawat mama saya dan sebagainya. Bisa kok, bisa. Saya yakin bisa. Ketika kita taat, kita komitmen, itu loh tandanya kita rendah hati. Saya juga mau ngasih contoh, ini contohnya anak sel saya semua. Anak sel saya itu barusan beberapa waktu yang lalu juga kehilangan papanya meninggal dan dia ini perempuan anak tunggal. Dia perempuan anak tunggal, papanya meninggal, jadi dia itu tinggal sendirian sama mamanya. Mamanya juga sudah berumur gitu kan, mamanya sudah berumur dan tapi satu hal yang saya lihat dari anak ini, dia cukup semangat sekali. Dia Senin masih sel, Selasa, Rabu, Kamis atau itu dia masih latihan singer untuk jadi singernya Domus Glory. Dan di luar itu kalau memang dia bisa di rumah, dia akan mengusahakan di rumah gitu kan. Di sini saya melihat anak ini balance dalam dia melayani mamanya dan dia melayani Tuhan gitu kan. Saya lihat anak ini mampu, bisa kok mestinya. Bisa komit kok, masih bisa, datang sel itu masih bisa. Datang ke DG masih bisa. Datang PDB ya masih bisa anak ini gitu kan. Cuman memang fellowship kemarin dia enggak bisa meninggalkan orang tuanya karena memang orang tuanya sudah tua dan dia enggak bisa kalau pergi menginap gitu kan. Enggak apa-apa. Saya lihat alasannya memang masuk akal, orang tuanya sudah cukup berumur. Tapi dalam hal ngesel, dalam hal PDB, dia masih datang. Berapa banyak dari kita tuh kita tidak rendah hati, kita excuse akan hal-hal seperti itu. Sudah mulai agak tidak enak badan sedikit, aku tidak ngesel ya, Koko, Cece, Korsel, Korkel, saya tidak ngesel hari ini. Badanku tidak enak semua, ini kelihatannya sudah mulai agak flu sedikit ini, saya tidak ini. Tidak datang akhirnya saudara. Nah, terus juga ini berikutnya, ada kelemah lembutan. Lemah lembutkah kita pada sesama kita? Apakah perkataanku masih membentak atau meninggi? Nah ini, tidak cuma buat yang single, yang sudah pasutri pun sama, apalagi kalau punya anak. Apakah perkataan-perkataan kita itu sudah lemah lembut pada anak kita, pada orang tua kita? Saya belajar dari ini, saya kan ini satu rumah sama cici saya, yang sudah pasutri dan anaknya dua. Luar biasa anak-anaknya itu, ponakan-ponakan saya itu umurnya 4 tahun sama 2 tahun. Jadi kalau di rumah itu rame banget, rame. Jadi ribut karena anak laki-laki dua, jadi berantem. Berantem dan akhirnya mamanya, papanya, jadi cici saya ini juga akhirnya jadi senewan sendiri, marah sendiri gitu kan. Kelihatan kalau emosi gitu loh. Papanya juga gitu, jadi emosi. Dan kalau saya lihat di sini, ketika anak kecil, si ponakan saya itu dimarahi, dia takutnya sama papanya, kalau sama yang lainnya enggak terlalu ini, cuma sama papanya, dia benar-benar takut sekali. Dan ketika papanya itu marah, anak ini langsung, si ponakanku ini langsung kayak orang yang ketakutan sekali, gimana gitu loh. Hati-hati saudara. Nanti kalau kita jadi orang tua, hati-hati. Memorinya anak kecil itu nyimpen gitu kan, nyimpan. Jadi ketika ponakan saya itu dimarahi, itu langsung difotokopi sama dia. Kata-katanya kakak saya, kata-katanya papanya itu langsung difotokopi. Jadi dia meniru apa yang dilakukan. Dan itu hati-hati, karena nanti ketika besar itu kata-kata itu akan terekam. Jadi hati-hati bagaimana kita mendidik anak-anak kita, bagaimana kita berkata-kata pada orang tua, pada sesama kita. Sudah tidak ada kelemah lembutan. Di sini bukan lemah lembut, bukan berarti, iya, enggak apa-apa kok, gini. Bukan seperti itu, gitu loh. Bukan seperti itu, tapi bisa enggak kita ini, apa ya, perkataan kita itu bukan perkataan yang menjatuhkan. Perkataan-perkataan positif. Nah, berikutnya ada kesabaran, kurang lebih sama kelemah lembutan ini ya. Kesabaran, sudah sabarkah kita dengan teman-teman sel kita? Atau sudah mengampuni belum? Tadi itu dikatakan juga ada pengampunan. Sudah mengampuni belum? Sudah sabarkah di dalam menanti jawaban Tuhan? Sabar ini banyak. Sabar terhadap satu yang sama yang lain, sabar sama Tuhan, sabar menanti jawabannya Tuhan. Sabar meskipun saya ini dibentaki terus sama mungkin orang tua dan sebagainya, bisa sabar enggak? Hari ini Tuhan mengajarkan kita kelemah lembutan, kesabaran, ini kurang lebih sama. Kalau kita sabar, kita bisa lemah lembut ngomong dengan baik-baik pada orang lain. Nah, sering kali gini, bahasa di BBM, bahasa di SMS itu kan biasanya kita kan enggak bisa lihat toh. Orang ini lagi nadanya meninggi atau lagi marah, lagi bahagia, kan kadang kita enggak bisa tahu gitu loh. Dari bahasa di BBM atau di SMS itu. Pernah ada kejadian kayak, maksudnya itu enggak bermaksud marah, tapi karena nadanya di BBM atau di SMS itu terbaca seperti itu, akhirnya jadi berantem. Hati-hati juga di sini. Itu membuat orang jadi, ya lebih baik ketemu langsung lah. Daripada kita pakai bahasa BBM, kan kita bisa menyampaikan langsung atau telepon mungkin. Oh ini seperti ini, seperti ini. Gunakan bahasa-bahasa yang lemah lembut, gunakan kesabaran itu. Nah, terus di atas semuanya itu, berikutnya ya, ayat ketiga. Nah, sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Ya ini lebih ditekankan ke pengampunannya. Bisa enggak kita mengampuni orang tua kita? Bisa enggak kita mengampuni teman sel kita? Bisa enggak kita mengampuni bos kita? Teman di kampus. Siapapun itu. Bisa enggak kita mengampuni? Dikatakan juga di situ, seorang akan lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Di dalam doa Bapa kami dikatakan seperti itu. Kalau kita mau diampuni Tuhan, ya kita terlebih dahulu juga mau mengampuni orang sesama kita, orang-orang di sekeliling kita. Orang yang seringkali bergesekan dengan kita, yang seringkali bikin kita marah, itu kira-kira orang jauh atau orang dekat sih? Orang dekat kan? Yang sudah begitu mengenal kita, itu yang akan rentan menyakiti kita. Tapi di sini, Tuhan mengajarkan kita untuk belajar sabar, ampuni mereka. Tidak gampang, tapi dikatakan juga perjuangan seumur hidup itu. Nah, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Di dalam hidup berkomunitas, manusia-manusia baru dibutuhkan kasih untuk mengikat dan menyempurnakan. Di dalam satu sel, di dalam komunitas dibutuhkan apa? Kasih untuk mengikat dan menyempurnakan. Jadi bersyukurlah kalau kita ini dipanggil jadi satu tubuh yang di dalamnya ada damai sejahtera Kristus yang memerintah. Lah kalau sekarang sel kita tidak ada damai sejahtera, perlu ditanyakan. Berarti keenam hal itu tidak ada di dalam sel saya. Kalau sel saya itu suasananya mencekam, itu berarti keenam hal itu tidak ada tadi. Kalau korselnya datang atau korkelnya giliran keliling datang, terus aduh korkelku datang lagi. Jadi kayak tidak ada sukacita, tidak ada damai sejahtera kalau didatengin korkelnya atau didatengin sama ketuanya gitu kan. Aduh orang ini datang lagi. Jadi kita merasa kayak, aduh enggak enak, nanti aku mau sharing ada orang ini. Terus aduh orang ini, aduh aku kurang suka sama orang ini gitu kan. Nah, kalau di dalam sel kita ada masih ada suasana mencekam dan sebagainya tadi itu, ya berarti masih belum ada damai sejahtera dan berarti di dalam selku itu masih ada keenam hal tadi itu belum aku lakukan. Kesabaran, kerendahan hati, terus kelemah lembutan itu masih belum aku lakukan, berarti aku masih belum jadi manusia baru. Aku masih manusia lama dong. Tuhan mau saat ini, kita mau belajar sama-sama di dalam sel. Kita mau jadikan sel kita ini sel yang ada damai sejahtera. Jadi ketika orang datang ke sel, teman sel, anak kita semua datang ke sel, kita datang tuh dengan rasa yang bersyukur, iya ya aku kangen loh ketemu teman-teman satu sel jadi aku bisa sharing dan sebagainya. Bukan jadikan sel tuh kayak, aduh sudah Senin lagi mau sel, aduh sudah hari ini lagi rasanya, aduh kesel mau ngesel. Malah menjadikan sel tuh sebagai beban, aduh PDB lagi, aduh kok cepet ya putarannya satu bulan sekali, aduh kok wis ini lagi ya, aduh wis mulai aduh gitu kan. Berarti itu enggak ada damai sejahtera di dalam selnya. Belajar sama-sama, jadi manusia baru, mengusahakan keenam hal tadi itu. Nah, terus ada perkataan Kristus yang membangun di dalam persekutuan hidup manusia baru. Jadi di dalam sel kita seharusnya ada perkataan Kristus yang membangun. Di Filipi 4 ayat 8, saya bacakan aja. Kalau mungkin bisa dibukakan sama Gary, enggak apa-apa. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Tidak hanya dipikirkan tapi diperkatakan juga di dalam sel kita. Perkataan Kristus yang membangun di dalam persekutuan hidup manusia baru. Sudah enggak kita memperkatakan hal-hal positif di dalam sel kita? Atau malah perkataan yang apa ya istilahnya menjatuhkan anak-anak sel kita, teman-teman sel. Oh ya memang kamu tuh enggak becus. Ya ini memang salahmu. Seringkali kita tuh secara tidak sengaja ngomong seperti itu. Ya kayak tadi saya sharing juga di dalam sel saya itu ada yang anak baru yang tadi manja-manja itu, terus ditempatkan sama anak lama yang kolerik sekali, itu dor langsung kan di sel itu. Jadi ketika anak baru itu begitu baru masuk seminggu dua minggu kan maklumlah anak baru, jadinya sharingnya tuh lama sekali gitu kan, curhat. Ceritanya sharingnya lama, curhat sambil nangis-nangis gitu kan biasanya. Jadi yang lama ini sudah enggak sabar. Aduh. Cepetan, cepetan. Ya amin. Masih dilanjutkan lagi gitu kan. Aduh, enggak selesai-selesai. Marah akhirnya. Baru dua kali datang sel dengan sharing yang panjang lebar, akhirnya di sel yang berikutnya ditimerin saudara sama anak saya yang agak meninggi itu. 3 menit ya sharingnya. Jadi ketika anak itu mau sharing itu jadi takut akhirnya gitu loh. 3 menit ya sharingnya. 3 menit pokoknya. Jadi takut gitu loh akhirnya. Ya mestinya kita bisa fleksibel juga lah. Maksudnya kalau memang anak itu masih baru, ya janganlah diperlakukan seperti itu gitu kan. Mereka mungkin memang butuh tempat untuk dia bisa sharing dan sebagainya. Dan perkataan kita bisa enggak itu membangun gitu loh. Saya juga kemarin di tempat saya itu, kebetulan saya waktu keliling ke sel-sel saya itu ada anak sel saya juga yang secara ini karakter dia tuh orang kolerik yang masih kecil, masih SMA. Dan dia tuh apa ya, fotokopian papanya. Jadi papanya itu kolerik, memerintah benar-benar ini, perkataannya keras, fotokopi. Jadi anaknya itu jadi seperti itu. Dan ketika anaknya itu kemarin sharing, aku enggak mau nangis sih sharingnya. Tapi ternyata dia nangis sendiri saudara. Dia nangis sendiri gitu kan. Dia nangis sendiri, ternyata dia memang sharing kalau ya belum bisa mengampuni papanya gitu kan. Belum bisa mengampuni papanya. Berapa banyak dari kita-kita tuh ayo, kita enggak bisa mendengarkan teman-teman sel untuk sharing. Perkataan kita tuh menjatuhkan malahan. Ya salahmu, ini salahmu, ini salahmu. Derita lu gitu kan, biasanya gitu. Enggak saudara, di dalam sel perkataan-perkataan kita tuh harus membangun. Stop bullying, enggak boleh membuli teman sel ya. Enggak boleh bullying di sel. Jadi saya juga ada anak sel yang modelannya gendut, terus kalau di dalam sel tuh annoying, berisik sekali gitu ya anak ini. Jadi apa itu, wah dikomentarin, terus habis gitu kadang bisa nyanyi-nyanyi sendiri, bikin suara-suara sendiri gitu kan. Terus akhirnya anak ini dibully sama teman-temannya yang lain gitu kan, karena enggak disukai. Dibully akhirnya, wah iya, beberapa waktu lalu kan ada filmnya Baymax, Baymax itu ya. Jadi ini anak dibilang Baymax gitu loh, jadi karena dia gendut gitu kan. Jadi hati-hati dengan perkataan-perkataan kita. Jangan sampai perkataan kita itu jadi perkataan yang menjatuhkan. Nah, terus lakukanlah perjuangan menjadi manusia baru itu di dalam perkataan dan perbuatan di dalam nama Tuhan Yesus, dan lakukan itu sambil mengucap syukur. Lakukan itu sambil mengucap syukur. Saya ada klip, mungkin bisa ditayangkan, saya ada klip gimana dalam kehidupan sehari-hari kita tuh melakukan hal-hal yang simple gitu loh. Kita sabar, kita punya kerendahan hati, kita punya belas kasihan, kita punya kemurahan dalam hal sehari-hari. Simpel sekali kelihatannya menolong orang. Mungkin orang lain juga berpikir bodoh, kenapa kamu harus memberi? Bahkan memberi bagian yang terbesar. ชื่อเสียงที่มากขึ้น Sampai akhirnya anak kecil ini bisa sekolah. Oke. Dari sini kita bisa lihat gitu loh. Kehidupan sehari-hari kita itu, ya mungkin kita akan seperti itu, bertemu dengan berbagai macam orang. Dalam pekerjaan, dalam sel dan sebagainya, kita bertemu berbagai macam orang. Setelah Paskah ini, waktu Paskah ini kita mau belajar, apa yang harus aku rubah, apa yang harus saya rubah. Kalau dulu saya masih marah, saya cuek, saya benar-benar tersinggungan perkataan kotor kasar keluar dari mulut saya. Malam hari ini Tuhan menantang kita semua untuk bisa enggak kita ini lemah lembut, bisa enggak kita ini murah hati, bisa enggak kita ini sabar, bisa enggak kita ini punya rendah hati, punya belas kasihan. Kristus telah mati bagi kita. Kristus telah membebaskan kita dari perbudakan dosa. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Yaitu mati, bangkit, dan hidup bagi Kristus. Caranya gimana? Dengan jadi manusia baru yang berjuang seumur hidup di dalam perkataan dan perbuatan yang memuliakan nama Tuhan. Amin. Saya undang tim pujian. Terima kasih Tuhan, sungguh kami mengucap syukur kalau malam hari ini Kau menginginkan kami menjadi manusia-manusia yang baru di dalam Engkau. Di dalam perilaku kami, di dalam perkataan kami memuliakan namamu. Kalau mungkin saat ini kami masih marah, masih gampang tersinggung, masih ada kenajisan, masih ada percabulan dalam hati kami, masih ada penyembahan berhala, masih mengutamakan hal yang lainnya daripada Engkau Tuhan. Kami mau serahkan itu semua di dalam tangan-Mu. Kami mau Tuhan saat ini, malam hari ini Tuhan, kami mau Tuhan Kau ubahkan. Kami mau Tuhan. Ini kerinduan kami. Yesus, Kau yang mengubahkan hati kami Tuhan. Seturut salib-Mu Tuhan, biarlah kami boleh memancarkan kasih-Mu dalam perilaku dan perkataan kami. Bapa Kau setia. saudari itu berdiri. Jiwa kami Tuhan, kalau mungkin saat ini kami masih marah, kalau saat ini kami masih ada percabulan, kalau kami masih miliki hawa nafsu yang berlebihan Tuhan, kalau kami masih melakukan penyembahan berhala, mari Tuhan, Engkau yang saat ini boleh menguasai pribadi kami Tuhan, menjadikan kami anak-anakmu manusia yang baru Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk kami boleh memiliki belas kasihan, memiliki kemurahan, memiliki kerendahan hati, memiliki kesabaran, memiliki kelemah lembutan, dan terutama Tuhan memiliki kasih-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, di dalam kami boleh berjuang seumur hidup ini Tuhan. Kami boleh berjuang menjadi manusia yang baru, di dalam sel kami, di dalam komunitas kami, di dalam pekerjaan kami, kantor kami, kampus kami, keluarga kami Tuhan. Kalau kami berhadapan dengan orang-orang di sekeliling kami, dengan keluarga, dengan teman-teman, mari Tuhan, Engkau yang boleh memampukan kami untuk menjadi manusia-manusia yang baru. Roh-Mu sendiri Tuhan yang akan memampukan kami, Engkau sendiri Tuhan yang akan memampukan setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, malam hari ini Engkau sudah boleh menjadikan kami manusia-manusia yang baru Tuhan. Mampukan kami Tuhan, mampukan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat firman pada malam hari ini Tuhan. Dan biarlah firman-Mu Tuhan malam hari ini boleh berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari. Dimanapun kami boleh Kau tempatkan Tuhan, kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Doa ini kami mau naikkan di dalam satu nama yang penuh kuasa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kini dan sepanjang masa. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Puji nama Tuhan. Mari saat ini kita mau tundukkan kepala. Kita masuk dalam doa. Terima kasih Tuhan buat kebesaran-Mu, buat kemurahan hati-Mu. Kalau pada malam hari ini Engkau yang telah menaburi kami dengan firman-Mu. Bapa yang maha baik, tunggukan setiap benih firman-Mu dalam hati kami. Mampukan kami Tuhan untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Ajar kami Tuhan untuk mematikan kedagingan kami. Engkau tahu Tuhan itu sangat tidak mudah bagi kami. Namun kami percaya kami punya Engkau dalam hidup kami. Kami punya Engkau sebagai sahabat kami, sebagai Bapa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih juga Engkau yang telah mengutus hamba-Mu Novita ke dalam tempat ini. Tuhan, mari Engkau sendiri yang menambahkan hikmat-Mu, Engkau sendiri yang memberikan kesehatan bagi dia, Engkau yang memberkati keluarganya, khususnya Engkau yang memberkati pelayanannya, kemanapun dia hendak Engkau utus, Engkau yang menambahkan dia dengan hikmat marifat-Mu. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar lagi kami juga rindu untuk memberikan persembahan perpuluhan kami. Allah Roh Kudus, Engkau yang taruh dalam hati kami kerelaan untuk memberikan dengan sungguh-sungguh. Berikan kami hati yang sungguh untuk mengasihi Engkau melalui persembahan ini. Untuk membangun gereja-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan, ini setiap persembahan kami, berkati kami anak-anak-Mu. Demi Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Silakan persembahan dijalankan. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar memuliakannya bagi yang mengasihi dia. Alasanku melakukan segala perkara tulus karena dan selamanya kuasanya tidak berubah. Alasanku Tuhan. Ada pengumuman dari panitia. Fellowship bagi Cell Youth Single JSM tempatnya di Malino pada tanggal 11 dan 12 April. Silakan hubungi korsel masing-masing dan tolong seluruh Cell Single untuk tinggal setelah PDB. Ada briefing singkat. Yang kedua, DF tanggal 15 April dengan pembicara Ibu Linda Wahyudi dari Denpasar. Dibutuhkan coir untuk konvenas bulan Juni. Yang berminat hubungi Fidel. Silakan dicatat dengan nomor teleponnya. Ada Fidel? Nah, berdiri, biar lain lihat. Banyak orang tidak tahu siapa itu Fidel. Pak Fidel juga bisa. Lo serius? Ya, itu Fidel. Ya, jadi teman-teman yang butuh, yang mau melayani di choir untuk konvenas, silahkan daftar ke Fidel segera. Soalnya tinggal 2 bulan latihan. Oke? Fellowship bagi JSM Pas, fellowship bagi Sel Pasutri tanggal 19 April. Tolong hubungi korsel masing-masing mengenai tempat, jam, dan biaya. Ya, next. Ya, nanti sebentar dibagikan flyer. Ada KRK nanti hari Senin tanggal 13 April di Gereja Katedral. Judulnya Apa Harta Yang Sesungguhnya oleh Agus Suherman dari Jakarta. Nanti flyernya ada di belakang. Bagi yang teman-teman mau ajak saudara, sepupu atau apapun keluarga, boleh ambil flyer. Ambil flyernya dan kasihkan ke mereka. Untuk selnya tolong diatur baik-baik. Karena ini kan hari sel. Ya, diaturlah sebegini rupa. Next. Next. Ada. Ada kodenya. Nah, tuh semua koordinator konvenas apa? KRK. KRK. Oh ya, semua koordinator KRK konvenas tolong tinggal sebentar untuk meeting setelah acara ini selesai di belakang bersama Kobeni. Itu saja. Ya, baik, ada satu pengumuman tambahan. Saya lupa. Ya, sehubungan dengan pelayanan pelepasan kemarin, ini buat intern JSM. Karena masih banyaknya teman-teman yang membutuhkan dan masih ada beberapa yang masih butuh dilayani. Puji Tuhan, Tante Sugiarto akan kembali bisa datang tanggal 23, 24, dan 25. Apa itu pelepasan? Tanya sama korsel masing-masing. Saya tidak akan jelaskan di sini, tapi setiap orang akan butuh pasti pelepasan. Siapa yang akan dilepaskan akan diutamakan anak JSM. Ya. Jadi tidak seperti yang lalu datang semaunya, biar lebih tertib, biar lebih aman dan demi kebaikan bersama. Ya, jadi jangan ada lagi nongkrong nanti melihat orang di pelepasan, tidak ada. Kali ini saya harapkan tidak ada. Betul-betul butuh dan nanti saya akan hubungi beberapa orang yang mungkin belum selesai kapan hari itu, nanti saya akan hubungi. Tapi yang masih butuh, maksudnya yang belum pernah dilayani dan mau dilayani, syaratnya itu harus dua. Pertama mau, yang kedua habis pelepasan itu harus betul-betul bertobat. Yang tidak, contoh ya, yang sebelumnya tidak pernah doa pribadi baca firman, setelah pelepasan harus baca firman. Kalau tidak bisa begitu, mending tidak usah. Itu ada firmannya. Tolong buka di Matius 12:45. Ini bukan kata Ardi ya, bukan kata JSM, tapi ini firman Tuhan. Jadi biar kita sama-sama enak, sama-sama mengerti. Jadi harus orangnya mau, dan setelah pelepasan harus bisa betul-betul bertobat. Sudah? Matius 12:45-48 kalau saya tidak salah ingat. Tolong dong dibuka biar saya baca sedikit. Hanya 4 ayat itu. Matius 12. Di mana, Mi? Ya, saya lanjut saja sambil tim lagi mencari di belakang saya, atau dicari apa. Jadi yang betul-betul butuh pelayanan boleh daftar ke saya. Jadi saya nanti aturkan jadwalnya. Kalau bisa semakin siang semakin bagus, karena yang malam pasti lebih banyak. Malam kan orang kantoran tidak bisa siang, pasti merujuknya ke malam semua. Jadi usahakan kalau bisa luangkan waktunya siang. Bagi yang mendaftar dan dipanggil sesuai jamnya baru datang. Saya tidak sarankan kali ini banyak nongkrong atau ngerumpi di lokasi TKP demi kebaikan bersama. Ya, itu saya cuma sarankan. Efeknya panjang ceritanya, tapi saya sarankan begitu. Jadi biar sama-sama lebih enak. Sudah? Mana, Bro? Masih hitam di sini. Ya itu. Jadi tolong daftar ke saya. Pelepasan itu syarat. Ah, ini. Ah, 40 atasnya lagi. Sorry, 44. Berarti 43 kayaknya, mulai dari 43. Nah ini ya, saya bacakan saja. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatnya. 44. Next. Lalu ia berkata, ianya itu setan, iblis, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu, manusia itu, itunya itu manusia. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Jadi hatinya kosong, ibaratnya dulu punya terikatan dosa kah, kuasa gelap, bersih semua, semuanya sudah clear. Next. Tapi dia mendapati itu kosong, artinya dia tidak isi dengan firman Tuhan, tidak memanggil Tuhan dalam hatinya. Ini yang terjadi. Lalu ia keluar, setannya keluar dan mengajak 7 roh lain lebih jahat yang daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada semula. Demikian akan berlaku atas angkatan jahat ini. Jadi saya jangan dosa bilang 7 kali, 2 kali saja lebih parah, itu sudah lebih parah sekali. Jadi teman-teman jangan anggap enteng. Tetapi saya bukan menakut-nakuti, tetapi kalau memang mau lepas, lepas. Kalau memang tidak bersedia, tidak usah. Jangan dipaksa. Karena ada beberapa teman yang datang mau dilayani, ya nyatanya orangnya tidak pengen, akhirnya ya tidak terjadi apa-apa, tidak bakalan bisa, karena dia sendiri menyimpan, dia tidak mau lepaskan, ngapain? Biar kita hajar terus, tidak bakalan keluar. Yang keluar itu orangnya, bukan setannya. Ya itu, jadi ya perhatiannya itu saja. Jadi teman-teman yang mau, mungkin butuh sedikit tendangan dari Korsel, didorong boleh, tapi harus hatinya mau ya. Melepaskan apa? Kalau kuasa gelap saya rasa sudah pasti nyata. Melepaskan pengampunan, itu yang paling inti, salah satu intinya, salah satu contohnya ya. Melepaskan keterikatan dosa, banyak hal, ada kutuk dan sebagainya, nanti dijelaskan pada saat pelepasan. Tapi intinya itu tadi, bagi teman-teman yang berminat, mau, tolong Korselnya pantau, wajib melapor ke Korsel, karena setelah pelepasan, saya akan cek ke Korselnya masing-masing. Bagaimana keadaan itu anak sekarang? Sampai saat ini ada beberapa saya masih monitor. Jadi tolong teman-teman, jangan panggil tetangga, orang tua, sepupu, tapi kita dulu yang kenal komunitas, kenal Tuhan, itu lebih dulu dibereskan, baru mereka. Ya, oke, itu saja saya pikir. Terima kasih atas Novita T. Mana Novita T? T? Oh iya, kehalang sama Gary, sorry. Terima kasih atas pelayanannya. Teman-teman yang ulang tahun di bulan ini, ulang tahun pernikahan, ulang tahun usia pribadi maksudnya, silahkan maju. Pasti bukan Gary. Apa? Oh ya, sel single yang apa ya, koordinatornya? Oh, fellowship. Semua sel single katanya harap menghadap Gary habis ini di belakang. Iya toh? Iya. Ya, ayo yang ulang tahun bulan ini cepat. Nanti didoakan. Ya, sudah merasa muka-muka ulang tahun. Ulang tahun perkawinan tidak masalah. Ayo. Semua yang berbau ulang tahun lah. Sendirian ji. Deh. Serius, tidak ada lagi yang bulan April. Tidak ada yang lain? Halo? Tidak ada? Ayo. Wih, serius hanya satu orang. April. Suram. Ayo, siapa dong? Kobeni. Kobeni, silakan maju, doakan AI kita satu ini. Oh, meme katanya enggak mau AI, meme. Meme kita pendusta mi sedeng. Baru ke lewat pas kan berbohong maki sedeng. Hah? Yo, satu je. Enggak ada tuh serius, enggak ada tuh. Malu-malu. Takut ditraktir, ditodong. Takut mentraktir. Atau semua traktirannya nanti ke sini. Ya, silakan. Terima kasih. Mari kita berdoa. Sekalian kita lanjutkan dengan doa tutup. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ya Bapa, terima kasih untuk penyertaan-Mu untuk teman kami Ernie, Tuhan. Kami percaya Engkau yang menyertainya. Kami percaya Engkau yang terus menuntunnya. Terima kasih Tuhan untuk setiap penyertaan-Mu. Kami percaya Engkau punya rencana yang besar atas hidupnya. Juga untuk keluarganya Tuhan, kami percaya penyertaan-Mu tidak pernah terhenti Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Ya Bapa, saat ini kami juga ingin berdoa untuk setiap teman-teman kami yang hadir di sini. Semoga Tuhan Paskah yang lewat menjadi hari yang baru bagi setiap dari kami untuk dapat bertumbuh lebih lagi, lebih dekat pada-Mu. Terima kasih ya Bapa untuk segalanya. Kini kami persatukan seluruh doa-doa kami dalam doa yang Kau ajarkan pada kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Bunda Maria, Bunda Allah, terimalah salam kami. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad.